Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, bab baru beliau sebutkan At-Targhib min isabatil bauli thawba wa ghairahu wa adamil istibra' minhu. Peringatan atau larangan agar kencing itu tidak mengenai pakaiannya, tidak nyiprat. Hah? Hah? Masuk. Pakaian ataupun yang lainnya, dan juga ketika orang belum tuntas ketika kencing, itu juga dilarang atau dicela. Dalam bab Mundhiri rahimahullah membawakan beberapa riwayat, antara lain riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amal akhar fa kana la yastatir min baulihi. Rawahul Bukhari wa hadha ahadu alfadhih wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata Ibn Abbas, Rasul melewati dua kubur, kemudian beliau katakan, sungguh keduanya yang di dalam kubur diazab, disiksa dalam kuburnya. Dan sebenarnya tidaklah mereka diazab karena suatu yang besar, tapi sungguh itu besar. Adapun yang pertama karena terbiasa melakukan namimah, yang kedua tidak menutup diri atau auratnya ketika kencing. Hadis di Bukhari. Dan ini salah satu lafadz hadis, karena hadis nanti tersebutkan riwayat dengan beberapa lafadz dan masing-masing memberi faedah sendiri. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika sedang berjalan menyampaikan kepada para sahabatnya kalau yang dikubur ini sedang diazab di dalamnya. Kemudian beliau sampaikan sebagai ibrah agar jadi pelajaran bagi umat ini, dan balaghah yang Rasul sebutkan, ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Keduanya sebenarnya tidak diazab karena suatu yang besar, tapi sungguh itu besar. Yang dimaksud penafian yang pertama, mayu adzabani fi kabir, tidak diazab karena suatu yang besar atau suatu yang berat, karena untuk meninggalkan itu bukan suatu yang berat. Untuk meninggalkan namimah bukan perkara berat, bukan suatu yang sulit. Begitu pula untuk menutup diri, kalau mengikuti lafadz ini, layas datir, untuk menutup aurat ketika kencing bukan suatu yang sulit bagi umat ini, bukan suatu yang berat. dan ma'ruf, berdasarkan apa yang Rasulullah katakan, fa'idha da'uni mataraktukum, fa'idha amartukum bishai fa'tu minhum astata'tum, wa'idha nahaitukum anhu fajidhanibu. Lakukan, amalkan apa saja yang kalian dapati dariku. Maka kalau itu perintah, amalkan semampu kalian. Kalau itu larangan, tinggalkan. Ketika itu perintah, Rasul katakan lakukan mastata'tum, semampu kalian. Ketika itu larangan, beliau katakan tinggalkan. Beliau tidak katakan tinggalkan semampu kalian. Karena bab meninggalkan larangan ringan. Bahkan tidak ada beban dan tidak ada udzur bagi siapapun untuk melanggarnya. Dalam artian begini, ulama contohkan kalau dalam keseharian misalnya, kalau seorang RT misalnya, Pak RT bilang ke warganya, masing-masing kepala rumah tangga tidak boleh ada yang ngambil beras ini, beras satu karung 100 kilo misalnya. Awas, jangan ambil karung ini, jangan ada yang ambil, larangan. Apa ada iya kemudian ada yang bilang, waduh gak bisa saya Pak RT, gak mampu saya harus ngambil, gak mungkin saya gak ngambil. Dilarang untuk ngangkat, tidak boleh ada yang ngangkat, gak akan ada yang punya udzur. Tapi beda ketika itu perintah, masing-masing harus angkat karung ini. Di situ akan ada yang udzur, gak mampu saya. Waduh gak kuat saya kalau 100 kilo. Waduh maaf saya. Baru. Orang beda-beda. Makanya ketika itu perintah, Rasul katakan semampu kalian. Kembalinya kepada istita'ah. Tapi ketika itu larangan, tinggalkan. Karena gak berat meninggalkan larangan. Makanya di sini Rasul katakan sebetulnya gak besar. Bukan suatu yang besar yang karenanya mereka diadab. Bukan suatu yang besar dalam artian untuk ditinggalkan. Dalam artian untuk orang nutup aurat. Apa ia berat? Enggak berat tutup aurat. Meninggalkan namimah. Enggak berat. Tapi kemudian Rasul katakan, bala innahu kabir. Tapi justru itu besar. Itsbat di sini yang beliau tetapkan, sungguh itu besar. Hakikatnya dosa itu dosa besar. Namimah, tidak tutup diri, tidak suci dalam kencing, itu dosa besar. Maka dia dosa besar yang dilanggar, tetapi untuk meninggalkannya suatu yang ringan, gak berat sebetulnya. Tapi karena orang menyepelekan, kurangnya iman, menyebabkan terjatuh orang di situ. Hadis tentunya ma'ruf kelanjutannya sampai Rasul tancapkan ranting dahan pohon dan beliau katakan la'allahu yukhaffifu anhuma atau yukhaffafu anhuma ma'lam yaibasa. Semoga ini ranting meringankan azab keduanya selama itu belum kering ranting yang ditancapkan. Menunjukkan rahmatnya Rasul SAW. Artinya iba, gak tega ngelihat ada yang diadab sedang beliau lewat di situ. Maka untuk supaya diringankan adabnya beliau lakukan itu. Dan itu khususia bagi Rasul SAW. Apa yang dilakukan sebagian orang menanamkan ranting atau dahan di kubur gak benar. Satu, kamu gak tahu yang dikubur ini diazab memangnya apa enggak. Gak ada yang tahu. Rasul tahu dari wahyu yang diberikan kepada beliau SAW, sehingga beliau lakukan itu. kamu tancapkan, kamu letakkan ranting di situ. Emangnya kamu tahu sedang diadab dia? Tahu dari mana? Itu pertama. Kedua, membuat orang suudzon bahwa ini yang dikubur ini diadab. Berarti orang jelek ini, orang begini dan begitu. Padahal Rasul katakan laula annakum tadafanun la da'autullah an yusmi'akum adzabal qabr. Kalau saja kalian tidak saling ngubur, aku berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Yang dimaksud rahmat Allah SWT kepada umat ini tidak diperdengarkan adab kubur itu, atau tidak bisa diketahui orang. Jika itu diketahui, satu, orangnya akan ketakutan dan gelisah. Aduh, gimana bapak kami ini yang mati, anak kami, saudara kami, ibu kami, istri. Gelisah, gak bisa tidur. Ketika tahu misalnya kedengaran teriak-teriak karena diazab, gak benar. Makanya karena kalian saling ngubur agar itu tertutup, tidak dibuka gaib itu kepada kalian. Kedua juga, nama baik misalnya diketahui oleh semua orang, hancur nama keluarga itu, rusak itu loh. Orang akan katakan, ah, ternyata fulan bin fulan ini diadab di kuburnya, ini kita dengar teriakan-teriakannya misalnya. Ternyata keluarga itu jelek, keluarga itu begini dan begitu. Allah tutup semua ini, sehingga kehormatan orang tetap terjaga. Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Makanya merupakan perkara yang mungkar, mungkar sangat, perbuatan sebagian orang yang tidak berilmu mempertontonkan sebagian jasad, entah setelah beberapa hari dikubur, di foto atau di videokan, terlihat misalnya lebam-lebam di wajahnya atau di tubuhnya. Oh, ini diazab berarti. Perkaranya perkara gaib, gak akan ada yang tahu dari manusia. Maunya untuk mengingatkan orang kematian, tapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kembali kepada hadis. Hadis peringatan dari dua perkara, namimah ma'ruf, ketika orang menyampaikan omongan orang lain kepada yang dimaksud. Fulan berkata kalau kamu begini begitu, dan dari kejahilan mereka apapun yang dia dengar dari ucapan seseorang, dia sampaikan kepada yang bersangkutan. Aku dengar katanya fulan kamu begini, fulan berkata kalau kamu begitu. Semua yang dia dengar dia sampaikan. Namimah, namam, salah satu dosa yang karenanya orangnya diadab dalam kuburnya. Wal'iyadzubillah, merusak hubungan baik antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, atau muslimah dengan muslimah yang lain, membuat keruh suasana, membuat perseteruan, kebencian, permusuhan, karena namam ini. Dan dia bisa merusak lebih dahsyat dari tukang sihir. Dukun, tukang sihir mungkin butuh waktu lama, dan itu pun belum tentu berhasil untuk melakukan semacam ini. Tapi namam hanya dengan lisannya bisa merusak dan menghancurkan segalanya. Suami bisa bermusuhan dengan istrinya, bahkan bisa sampai tingkat perceraian karena juga namam yang masuk di antara mereka berdua. Kembali kepada hadis kedua ini tadi ya, la yastatir. La yastatir dari tasattur, tidak menutup auratnya. Di riwayat Ibnu Abbas, hadis berikutnya, qala Rasulullah sallam, amatu adzabil qabr minal baul fastanzihu minal baul. Mayoritas atau kebanyakan azab kubur itu karena urusan kencing. Fastanzihu. Maka pastikan bersih kalian dari kencing. Di hadis berikutnya, hadis Ibn Abbas diriwayatkan Bazzar dan Tabrani, Hakim dan Daruqutni. Kemudian hadis Anas, qala Rasulullah sallam, tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minal baul. Bersucilah, bersihlah dari kencing karena kebanyakan adab kubur karena kencing, karena sebab kencing. Mundiri membawakan beberapa riwayat yang lafadznya berdekatan. Isinya pun mirip, sama. Tadi hadis lain diriwayatkan oleh Abu Umama terkait dua yang dikubur Rasul lewati diadab. Lafadznya, amma ahaduhuma fakana la yatanazzah. La yatanazzah minal baul. Di sini syahid yang diinginkan mundiri. Adapun yang ke pertama dari yang diadab di dalam kuburnya ini, tidak bersih, tidak suci ketika kencing. Artinya seperti mundiri katakan dalam bab, tidak menjaga kesucian ketika kencing, sehingga dia biarkan kencingnya terkena pakaiannya, kemudian tanpa dia pedulikan dia pakai sholat, atau itu kena ke badannya, nempel kencingnya, atau yang semisalnya. Ini la yatanazzah. Maka sudah dua lafadz di dalam hadis. Yang pertama tadi la yastatir, masalah tutup aurat. Ini la yatanazzah dari nazaha. Nazaha itu kesucian, kebersihan, kurang. Asal-asalan ngawur kencingnya sehingga nyiprat, netes, tidak dia pastikan kesucian pakaiannya atau badannya ketika kencing. Demikian dalam hadis Abu Umama. Kemudian ada juga hadis dalam riwayat lain juga disebutkan dengan lafaz fakana la yastabri. Fakana la yastabri. Istibra, memastikan tuntas selesai kencingnya. Ini yang diadab di kuburnya, kencing belum selesai, belum tuntas, dia keburu lari, keburu keluar, keburu kemana begitu, sehingga berpotensi masih ada yang keluar terkena celananya atau bajunya, namanya belum tuntas kencingnya, belum selesai. Dan ini terkait riwayat Ibnu Abbas tadi, karenanya kebanyakan azab kubur, orang disiksa di kuburnya mayoritasnya seringnya karena urusan kencing seperti ini, layas tabri, belum tuntas keburu dia tinggalkan atau dia keluar. Di dalam athar disebutkan tentang Bani Israel bahwa mereka, kata Abdurrahman ibnu Hasanah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai beliau kencing, beliau katakan, "Waihak ma'alimta ma'asaba sahib bani Israel kanu idza asabahumul baul qaraduhu bil maqarid fanahahum fa'udziba fi qabrihi." Ada dari seorang Bani Israel, kalau terkena kencing, apa yang terkena kencing dia gunting pakaiannya, dia potong, dia buang. Fanahahum, tapi dilarang oleh mereka, dan karena itu juga mereka diadab dalam kuburnya. Hadis-hadis ini semua mengajarkan kepada kita kewajiban seorang muslim ketika kencing terkait bab, agar kalau dilihat dari lafaz-lafaznya, satu, dia wajib tasatur, tutup aurat agar tidak terlihat oleh orang. Makanya dalam bahasa Arab, dan itu bahasa Quran juga dipakai dalam Quran, disebut ghaid. Auja ahadukum minal ghaid. Disebut ghaid, taghawut, itu artinya menjauh. Nah, kenapa buang air, buang hajat, ya api ataupun kencing, disebut ghaid, lebih kepada buang air besar. Kenapa disebut ghaid? Karena kalau zaman dulu orangnya menjauh sampai gak kelihatan, sehingga ketika dia ya zaman dulu di padang pasir, mereka tinggal gali sedikit, ya buang di situ, nggak ada orang lihat, gurun pasir. Dia harus menjauh dulu. Intinya bagaimana tidak terlihat, sehingga aman auratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban ketika kencing untuk orang itu tanazzuh, ya tanazzah, memastikan kebersihan, kesucian dirinya, tidak nyiprat ke kakinya, kesucian pakaiannya, tidak terkena celananya atau bajunya, sarungnya. Dan kesucian tempat yang dia kencing mungkin, agar tidak kesana kemari. Yang ketiga, istibra, untuk tuntas. Ya sabar sampai betul-betul kencing itu tuntas, selesai. Ditunggu sampai selesai. Sehingga tidak tersisa dan tidak membuka pintu was-was bagi syaitan. Belum selesai kamu. Kayaknya masih ada yang keluar. Sepertinya setetes masih ada keluar. Sepertinya kena celana dalammu. Sepertinya. Diganggu dan dirusak ibadah orang karena urusan kencingnya. Tetapi perlu diingat pula, tidak berarti orang itu takaluf, tanatur, memaksakan diri berlebihan, ekstrim, di luar yang diajarkan oleh syariat. Nah, kewajibannya tadi, tutup aurat, menjaga kebersihan, kesucian dipastikan, tuntas kencingnya, sewajarnya, jangan berlebihan, jangan ekstrim. Kata Al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah, begitu pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 10 amalan yang terkadang dilakukan orang dan masing-masingnya adalah ekstrim. Tanattu, memaksa-maksa diri dan berlebihan. Sudah bukan Islam, sudah bukan ajaran Rasulullah SAW yang dia lakukan terkait kencing. Satu yang beliau sebutkan dan fuqaha sebagian menyebutkan, asalt itu di perut. Wala haya afiddin, tidak ada malu dalam agama agar orang tidak tergoda oleh syaitan. Asal itu kalau ini alat reproduksi, dia peras begini. Mungkin tujuannya tadi istibrok supaya tuntas, supaya gak ada sisa. Sehingga ininya diperas gini kalau laki. Karena dakar tentunya, dia peras begini. Mungkin sekian kali sebagian orang ditekan-tekan begini supaya betul-betul tuntas keluar semua, tidak tersisa air seni atau air kencing dalam saluran pembuangannya. Ini yang disebut asal. Seperti para fuqaha katakan, adzakar mithlus tadi. Zakar bagi lelaki itu seperti puting susu pada kambing atau sapi ataupun seorang ibu yang menyusui anaknya. Setiap kali ditekan pasti keluar. Ini gak akan ada hentinya. Artinya tidak akan ada habisnya. Layaknya itu susu kambing atau sapi, tiap kali kamu tekan begini, ketika kamu peras begini, kamu perah, ya keluar. Walaupun itu setetes, keluar sedikit ada. Fuqaha sebutkan begitu pula pada manusia. Tiap kali kamu tekan, kamu peras, ya ada saja yang keluar. Dan itu sudah melebihi ekstrim dari yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Karena tadi dikatakan sewajarnya. Gak usah ditekan-tekan. Biarkan dia keluar kencing sampai selesai. Kamu tidak menahan, istilahnya tidak kebelet lagi. Artinya sudah selesai. Kandung kemihmu pun tidak menuntut untuk dikeluarkan. Sudah selesai, cukup yang di bagian luar dari tempat ujung keluarnya kencing dibersihkan air, selesai. Islam agama rahmat, nggak ada ajaran yang sampai memaksakan diri seperti itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat, tapi semua itu sangat lemah, bahkan sebagiannya palsu tentang salt. Yang kedua, yang disebut nater. An-nater mirip dengan salt, ditekan ujungnya, dikipat-kipatkan begini. Ini juga sesuatu yang takalluf dan tidak diperintah, tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, nahnaha. Nahnaha ini berdehem. Mungkin, dan bukan mungkin, memang itu tujuannya mereka, agar ada tekanan untuk istibro ini, menuntaskan keluarnya air seni dari salurannya. Sehingga kamu dapati di masjid, di kamar mandi umum atau orang awam, hadahumullah, kalau di kamar mandi kamu akan dengar mereka suka berdehem-dehem. Bukan karena dia batuk, ajaran sesat yang dia dengar bahwa setiap kencing harus berdehem. Kan ada tekanan memang. Tekanan yang dia maukan untuk menuntaskan keluar, betul-betul tertekan keluar semua yang di saluran kencingnya. Dan ini juga takalluf, memberatkan dan menyulitkan, sementara tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, al-mashi, jalan. Jalan ke sana kemari, hilir mudik, diwariwi, di kamar mandinya. Sama tujuan mereka supaya menuntaskan kencingnya, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Yang kelima, al-qafz. Qafz itu loncat, ini lebih ekstrim. Sehingga ya loncat-loncat. Biasanya di kamar mandi itu dia taruh ada seperti badukan atau kursi atau apa semisalnya. Mereka gunakan untuk loncat, sehingga dia dari bawah loncat ke situ, turun lagi, loncat lagi. Tujuannya untuk ngontrak-ngontrakkan dan supaya tuntas semua yang tersisa di saluran kencingnya. Syaitan mempermainkan mereka. Kif sampai seberat itu urusan kencing. Harus loncat-loncat. Kif kalau dia keselio, kif kalau orang itu asam urat, wa illa kakinya berat, wa illa gemuk, wa illa orang tua. Bagaimana dia harus mengamalkan syariat ini? Harus loncat-loncat. Yang ke berapa? 6. Al-habl, tali. Di zaman dulu ada, entah kalau sekarang. Jadi di kamar mandi itu digantungkan tali untuk dia tarik, sama mejen, dan supaya dia ngeden. Kan kalau kamu tarik tujuannya itu, sehingga dia gantungkan tali untuk itu tadi, agar semacam berdehem tadi, dan ini lebih maunya agar tuntas tadi. Tapi juga ini dari ajaran syaitan. Yang ketujuh, at-tafaqqud. Tafaqqud itu memastikan, artinya dia periksa, harus dia periksa, sehingga dia lihat ada sisanya enggak. Harus, menurut mereka harus dilihat, dipastikan, Nah, ini yang namanya tafakut. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8 al-wujur wal-hasyu. Dan ini mungkin boleh dikata yang terekstrim dari semuanya. Yang ke-9 menaiki tangga. Kalau tadi loncat mirip dengan itu, tapi ini jenjang anak tangga gitu. Ini sama tekanan yang dimaukan. Yang ke-9 yang ke-10 isobah. Isobah ini tali. Yang dimaksud diikat itu alat reproduksi. Jadi diikat kain, kemudian dirapeti supaya keluar semua yang tersisa di dalamnya. Secara keekstriman yang ke-9 ini peringkat ke-2 ekstrimnya, na'udzubillah. Sampai setingkat itu. Jadi dia harus bawa ketika ke hammam tali atau kain. Setelah kencing dia ikatkan di itunya, kemudian dia ikat supaya keluar semua maunya, tidak tersisa tuntas kencingnya. Tingkat tertinggi keekstrimannya, masyaallah alaihi wasallam, mereka bawa semacam semacam ranting atau lidi yang dibungkus dengan kain atau kapas, dan na'udzubillah dimasukkan ke dalam saluran kencingnya untuk membersihkan sisa-sisa kencing yang ada di dalam, yang ada di dalam, sehingga tidak ada tersisa, kering betul di dalam zakarnya. Na'udzubillah, syaitan membisik-bisikkan sama dia, enggak sah sholatmu. Kif kamu berwudu, bagaimana kamu bisa sah ibadahmu? Masih ada kencing di dalam zakarmu. Pastikan itu bersih ya. Ya apa caranya? Sudah diperas, sudah diikat, sudah di ini, sudah berdam, sudah ini. Bawa lidi atau apa, kasih kapas atau kain kasa atau apa, perban, kemudian dia masukkan. Semua ini permainan syaitan dan godaan syaitan kepada Bani Adam, kepada Muslim, untuk merusak ibadahnya. Sehingga sunnah baina tarafain, bainal hulu wal jafa. Sunnah Rasulullah SAW berada di tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kiri tadi enggak memastikan kesuciannya, dia biarkan nyiprat ke bajunya, ke badannya, ini dilarang, enggak boleh. Tidak dia tuntaskan kencingnya, na'am, dilarang. Tapi juga tidak ekstrim kanan, maunya bersih, maunya tuntas, tapi dengan cara yang memaksakan diri berlebihan, ekstrim tadi, yang batuk-batuk, berdeham, diperah, digerak-gerakkan, berjalan, loncat, narik tali, diikat, apalagi sampai dimasukkan ke saluran kencingnya, semua ini tidak dibenarkan. Maka sewajarnya, sewajarnya. Dan kamu akan dapati orang yang Allah selamatkan dalam bab ini gak akan lama-lama di kamar mandi. Sewajarnya. Masuk, setelah doa, dia kencing. Selesai hajatnya kencing, dia bersihkan bagian kepalanya dengan air secukupnya dibersihkan 3 kali atau 5 kali. Setelah itu keluar, selesai. Enggak perlu lama. Yang lama dikhawatirkan ada penyakit-penyakit ini padanya. Salah satu dari 10 ini. Makanya butuh waktu. Harus berdehem, batuk-batuk, jalan, narik tali, loncat ke sana, kemari, mungkin sampai tingkatan dia perah, dia gerak-gerakkan. Wal'iyadzubillah. Semua itu hanya merusak ibadah seorang hamba dan semakin menjauhkan dia dari agamanya. Lihat syaitan. Perkara yang sekilas tampak berarti orangnya perhatian sama ibadahnya. Berarti orangnya ingin bersih, ingin suci. Tapi ternyata semua itu ajaran syaitan. Sampai orang yang ibadah pun tidak ditinggalkan oleh syaitan. Dia tipu, dia goda, dan dia permainkan. Oleh karena itu, kata Ibnu Jauzi, hendaknya orang yang tergoda dan tertipu dengan bisikan dan was-was syaitan seperti ini, hendaklah dia pertanyakan pada dirinya sendiri, semenjak kapan syaitan peduli dengan ibadahmu? Semenjak kapan? Kenapa harus kamu turuti? Mana ada dan kapan setan kok peduli dengan ibadahmu? Nanti gak sah sholatmu, nanti wudhumu gak benar, sucikan dulu. Setan mana peduli dengan ibadahmu? Dia ingin kalau bisa kamu kafir, musyrik, gak Islam bahkan, gak beriman. Ngapain dia mengingatkan orang harus sholatnya benar, wudhunya harus dipastikan? Gak akan ada setan seperti itu. Oleh karena itu tidak perlu dan tidak boleh dituruti dan didengar. Kelanjutannya insyaallah berkendaraan. Wallahu a'lam wasallam.